syak rapi, yang tak gelap tak syak kongi, sing ra penting pikir keri. Yang kowe kelem tak sayang, yo ojo mo kowe bimbang, asa kakean alasan. Sama DJ Tapian. Let's